Kita akan meneruskan sedikit. Ini dari Al-Kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Bab maja fi namimah. Ini bab yang menjelaskan tentang namimah. Nanti akan disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah namimah. Termasuk dosa besar adalah namimah. Namimah itu adalah naqlul kalam, menyampaikan ucapan manusia kepada orang lain untuk merusak hubungan. Itu namanya namimah. Ini menukilkan kalam kepada orang lain untuk merusak hubungan manusia. Ala wajil ifsad, untuk merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Itu namanya namimah, mengadu domba. Disebutkan di sini hadis nomor 51, bab majaa, ya, bab nomor 100. Disebutkan wa qaulullah taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'in binamim. Hammaz, ya, ini dia berbisik-bisik. Masya menyebarkan binamim dengan namimah, mengadu domba. Hadis yang ke-100 an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, marfu'an, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk dalam surga namam, orang yang mengadu domba. Tidak masuk surga di sini sering kita sebutkan, maknanya adalah tidak masuk surga di rombongan orang-orang yang pertama. Kalau dia seorang muslim, maka dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang yang suka melakukan namimah, melakukan adu domba, menukilkan kalam dari sini ke situ untuk merusak hubungan manusia, mengadu domba, maka dia disisa dulu dalam neraka. Ya. Atau kalau Allah kehendaki, langsung diampuni. Dan hadis ini mengatakan dia tidak masuk dalam surga, yakni tidak masuk dalam surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Disiksa dulu, kemudian baru masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan diartikan sebagaimana pendapat orang-orang Khawarij. Ini orang yang mengadu domba, demikian juga yang melakukan dosa-dosa besar, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ini pendapat orang-orang Khawarij. La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, yakni bersama dengan rombongan orang-orang yang pertama. Hamzul insan iktabuhu. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hamzul insan itu adalah iktabuhu, yakni melakukan ghibah. Wan nama idharul hadis bil isyayah. Namam, nam itu adalah menampakkan ucapan untuk memisahkan atau mengadu domba. Wa aslu namimah alhams wal harakah. Asal dari namimah, adu domba, itu berupa apa? Berupa bisik-bisik atau gerakan-gerakan. Wa namimah, definisi namimah itu adalah naqlu kalaminas ba'dhum ila ba'd ala wajhil ifsad. Ini yang terkenal, menukilkan ucapan manusia sebagian kepada yang lainnya untuk merusak hubungan di antara keduanya atau di antara orang yang banyak. Saun kana al-manqul qaulan am fi'lan, sama saja yang dinukilkan itu ucapan ataupun perbuatan. Wa saun kana aiban am la, sama saja itu adalah suatu yang aib, yang jelek ataupun yang tidak. Intinya adalah untuk merusak hubungan satu dengan yang lain. Walahuma, berikutnya adalah hadis Bukhari dan Muslim juga. Di hadis Qabraini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tentang kisahnya dua orang yang di dalam kuburan. Ini di situ Nabi menemui ada dua orang baru dikuburkan. Ada di situ dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya itu sungguh disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah disiksa dengan sesuatu yang besar, maksudnya tidak termasuk sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Keduanya itu disiksa dengan sebab perbuatan yang tidak sulit untuk ditinggalkan. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Disebutkan kemudian di sini, bala innahu kabir, bahkan itu adalah besar. Yani ternyata itu adalah perbuatan yang dosa besar. Yani sebenarnya mudah untuk ditinggalkan, tetapi itu adalah perbuatan yang dosa besar. Amma huduhuma, salah seorang dari keduanya itu, fakana la yastabri' minal baul, tidak berhati-hati dari kencing. Wa amal akhar fakana yamsi binamimah. Yang satunya lagi maka dia itu berjalan dalam keadaan mengadu domba. Dengan sebab itu maka keduanya itu disiksa di dalam alam kubur. Panjang sebenarnya di sini itu dibicarakan tapi waktunya sudah sedikit. Wali Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala hal unabiyukum mal iddah?" Tidakkah kalian mau aku berikan kabar? Apa itu iddah? Saya mengatakan al-iddah itu asal katanya adalah dari al-qata' wa tamzik, memutuskan, demikian juga merobek-robek. Apa itu iddah? Hiyal namimah, itu adalah namimah, mengadu domba, al-qalah bainan nas, yang menukilkan di antara manusia. Ucapan-ucapan itu ya yang ada itu dinukilkan di antara manusia untuk merusaknya. Ini semua menunjukkan bahwa termasuk dosa besar seorang di India itu melakukan namimah, mengadu domba. Hubungan dua saudara yang sudah bagus, dia hasad, ingin kemudian memisahkan hubungan saudaranya itu dengan yang sebenarnya itu bagus dengan mengadu domba. Datang ke sini dikatakan bahwa dia itu menuduh kamu, kemudian datang ke satunya lagi mengatakan dia itu menuduh kamu, sehingga keduanya saling bermusuhan. Saudara yang sebenarnya itu sebenarnya adalah dalam keadaan bagus. Itu masuk dosa besar seorang dia itu mengadu domba satu dengan yang lain. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum.